demi kejadian-kejadian yang pastinya seperti yang kita lihat, karena begitu banyaknya komunitas yang ada sebagai komunitas pemuda yang penonton pedangdut Indonesia ya. Untuk itu, Lady Jovanka. Doaku